صحبه أجمعين. أما بعد، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. قال المصنف حفظه الله، berkata pengarang kitab Fiqhul Asmaul Husna حفظه الله تبارك وتعالى، nama Allah Ar-Ra'uf. Di antara nama Allah ada yang bernama Ar-Ra'uf. Waqad warda hadzal ismu fi asyri ayat. Nama Allah Ar-Ra'uf ini termuat dalam 10 tempat, dalam 10 ayat dari Quran yang akan disebutkan di depan insyaallah. Dan nama Allah Ar-Ra'uf dari kata-kata Ar-Ra'fah. Ar-Ra'fah kata Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, a'la ma'anir rahmah. Jadi sifat Ar-Ra'fah yang daripadanya lah terambil nama Ar-Ra'uf merupakan nama yang paling tertinggi daripada makna rahmat. Jadi Allah itu punya sifat merahmati hamba-hambanya. Rahmat yang tertinggi itulah namanya Ra'fah. Rahmat sifat Allah Jalla wa'ala, namanya Rahim. Ya, sifat tertinggi daripada rahmat ini, makna yang tertinggi daripada rahmat Allah inilah namanya Ar-Ra'fah. Jadi Allah adalah Tuhan yang Ar-Ra'uf, artinya Tuhan yang maha sayang kepada hamba-hambanya, rahmat kepada hamba-hambanya dengan makna rahmat yang paling tertinggi. Dan rahmatnya Allah Jalla wa'ala yang paling tertinggi ini adalah rahmat yang Allah berikan kepada semua makhluknya di dunia, baik manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, bangsa jin, semuanya mereka mendapatkan rahmat Allah yang paling tertinggi ini. Tapi Allah berikan juga rahmat tertinggi ini bagi sebagian hamba-hambanya di akhirat yang tak diberikan kepada hamba-hamba yang lain, yang dia khususkan kepada wali-walinya, orang-orang beriman, hamba-hambanya yang bertakwa. Ya, inilah dia yang dari nama Allah Ar-Rahim. Ar-Rahim khusus di akhirat bagi hamba-hambanya yang terpilih. Ya, rahmat yang tertinggi di akhirat Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman inilah ya nama Allah Jalla wa'ala Ar-Ra'uf. Naam. Ada وإن من القواعد المفيدة التي قررها أهل العلم في باب فقه الأسماء الحسنى أن ختم الآيات القرآنية بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور فيها لها تعلق بذلك، لها تعلق بذلك الاسم الكريم الذي ختمت به الآية، وتأمل ذلك من أعظم ما يعين العبد على فقه أسماء الحسنى. كتب لي وحفظه الله ينترى قاعدة yang begitu penting yang telah ditetapkan oleh para ulama dalam bab memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, bahwasanya setiap ayat Al-Quran yang ditutup dengan nama-nama Allah Jalla wa'ala. Banyak sekali, hampir setiap ayat ujungnya Allah tutup dengan nama-namanya yang begitu indah. Ra'ufun Rahim, Ghafurun Wadud, ya, Azizun Hakim, Alimun Hakim. Hampir setiap ayat Allah tutup dengan nama-namanya, menunjukkan bahwasanya hukum yang disebutkan, ketetapan yang disebutkan sebelumnya pada ayat tersebut memiliki hubungan yang begitu erat dan kuat dengan nama-nama yang Allah tutup setiap ayat dengannya. Dan barang siapa yang berusaha untuk menggali hubungan antara setiap akhir daripada ayat yang Allah tutup dengannya namanya, dengan hukum atau ketetapan yang disebutkan sebelumnya, ini sangat membantu bagi seorang untuk dapat memahami nama-nama Allah tersebut, nama-nama Allah yang indah tersebut. Jadi bukan sia-sia Allah tutup setiap namanya, Azizun Hakim, Ghafurun Wadud, ya, Alimun Hakim, Azizun Intiqam. Setiap penutup surat, setiap penutup ayat ini ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya, ada kaitannya dengan apa yang dijelaskan Allah sebelumnya berupa keputusan ataupun hukum-hukum Allah SWT. berupa perintah-perintahnya maupun larangannya, pasti ada hubungannya. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydihuma, contohnya firman Allah, wasariqu wasariqatu, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, faqta'u aydihuma, potonglah kedua tangannya, jazaan bima kasaba, balasan atas apa yang mereka perbuat, nakalan minallah, sebagai bentuk hukuman daripada Allah. Ujungnya wallahu azizun hakim, Allah Maha Perkasa. Ya, dengan keperkasaannya dia berhak untuk menetapkan hukuman, dan setiap keputusannya bijaksana, hakim. Ketika ada orang Arab yang membaca ayat wasariq wasariqatu, dia baca ujungnya wallahu ghafurun rahim, dia mengatakan ini tak sesuai. Ya, ketika Allah menceritakan tentang hukuman, ketetapan, potong tangan, ujungnya tak mungkin ghafurur rahim, pasti ada yang salah. Dan ternyata benar yang dibaca salah oleh seseorang. Ini menunjukkan bahwasanya ada hubungan antara setiap ujung daripada ayat yang berisikan nama-nama Allah dengan hukum sebelumnya. Ya. Ketika Allah menjelaskan dalam surat Al-Hadid, alam taru anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, tidakkah kalian melihat Allah mengetahui apa yang terdapat di langit dan apa yang terdapat di bumi, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa ma'ahum, tidaklah ada tiga orang yang berbisik-bisik kecuali Allah bersama mereka, tidak pula empat orang, tidak pula lima orang, tidak pula lebih daripada itu, kecuali semuanya Allah menyertai mereka. Ujungnya wallahu ya sami'un alim, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini menunjukkan kebersamaan Allah bersama makhluknya itu bukan dengan zatnya tapi dengan ilmunya. Itulah kira-kira maknanya. Naam. Wa fi ma yali 'urdun limawadi dzikri hadzal ismi fil Qur'anil Karim wa tanbihun 'ala dalalatihi min khilali siyakil ayati allati khutimat bihi. Kata beliau, berikut ini kami akan sebutkan tempat-tempat di mana Allah menyebutkan namanya Ar-Ra'uf ini dalam Al-Qur'anul Karim, dan padanya terdapat peringatan ya, atau ya petunjuk yang menunjukkan bahwasanya adanya hubungan antara setiap penghujung daripada nama-nama Allah yang dia dengannya ditutup ayat dengan sebelumnya. Naam. Qala Allah Ta'ala, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ أَيْ لَيَنْبَغِي لَهُ وَلَا يَلِيكُ بِهِ أَنْ يُضِيعَ إِيمَانَكُمْ وَهَذَا مِنْ كَمَالِ رَأْفَتِهِ وَرَحْمَتِهِ بِهِمْ وَفِي هَذَا بِشَارَةٌ عَظِيمَةٌ لِمَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِالْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ بِأَنَّ اللَّهَ سَيَحْفَظُ عَلَيْهِمْ إِيمَانَهُمْ فَلَا يُضِيعُهُ بَلْ يَحْفَظُهُ مِنَ الضِّيَاءِ وَالْبُطْلَانِ ويتممه لهم ويوفقهم لما يزداد به إيمانهم ويتم به إيقانهم. Ayat yang pertama yang tersebut dalamnya Ar-Ra'ufur Rahim, Ar-Ra'ufur Rahim, nama Allah Ar-Ra'uf, yaitu yang terdapat dalam Al-Baqarah ayat 143, di mana Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mungkin, tidak akan mungkin menyia-nyiakan iman kalian. Sesungguhnya Allah, innallaha binnas, sesungguhnya Allah terhadap manusia la raufun, benar-benar rahmat. Ingat makna raufun, rahmat yang tertinggi daripada makna rahmat. Raufun rahim, ya, pengasih dan penyayang. Adapun ayat ini turun sebabnya adalah ketika Allah Jalla wa'ala memerintahkan nabinya dan para sahabat untuk memalingkan kiblat mereka dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Setelah Rasulullah berada beberapa bulan di kota Madinah, maka ketika itu sebagian daripada kaum muslimin bertanya-tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan saudara-saudara kami yang dahulu salat mengarah kepada Masjidil Haram, kepada Masjidil Aqsa? Ya, sekarang telah dipindahkan kiblat ke arah Masjidil Haram. Bagaimana dengan salat mereka? Apakah akan hilang salat mereka? Ya, tak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah pindahkan kiblat dari Masjidil Haram, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram." Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam ayat ini, "Omakanallahu lidhi'a imanakum", sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan iman kalian. Imanakum di sini maknanya salatakum. Salat yang kalian kerjakan pada masa yang lalu ke arah Masjid Al-Aqsa atas perintah Allah. Ya, maka tak akan mungkin dia hilang sia-sia. Pasti Allah akan jaga amalnya, Allah akan tetapkan. Ya, meskipun Allah SWT pindahkan ke kiblat yang baru, tapi bagi mereka yang mengerjakan salat ke arah Masjid Al-Aqsa pada masa yang lampau mendapatkan pahala yang penuh, yang sempurna, karena mereka mengarah ke sana juga dengan perintah Allah SWT. Jadi tidak akan mungkin Allah sia-siakan salat mereka. Inilah makna ayat yudhi'a imanakum, menyia-nyiakan iman kalian, maknanya salat kalian. Karena Allah begitu rahmatnya, sayangnya kepada manusia. Maka dalam makna ayat ini, kata pengarang kitab kita Hafizullah, ay la yanbaghi lahu wa la yaliqu bihi an yudhi'a imanakum. Tidak layak, tidak seyogianya bagi Allah menyia-nyiakan iman kalian. Menyia-nyiakan akhirnya iman tersebut hilang, lepas, tidak. Wahada min kamali ra'fati wa rahmati bihim. Inilah merupakan bentuk sempurnanya rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada mereka. Dan ini adalah merupakan berita gembira yang begitu agungnya bagi siapapun yang Allah telah limpahkan atasnya Islam. Allah berikan kepadanya iman, bahwasanya Allah berjanji akan menjaga bagi mereka iman mereka. Ya, menjaga iman mereka dan tidak akan menyia-nyiakannya, membiarkannya hilang, lepas. Bahkan Allah senantiasa memeliharanya dari ya kehilangan iman, dari kemurtadan. Allah jaga. Ya, kalau ada yang murtad, Ustaz, ini orang-orang yang murtad adalah orang yang belum masuk ke dalam diri mereka iman. Ya, kenapa ada yang murtad? Ya, karena belum masuk iman ke dalam dirinya. Dia hanya baru berislam. Mungkin Islam tersebut dia warisi daripada nenek moyangnya, yang dia tidak tahu apa itu iman, hanya Islam. Dan beda antara iman dan Islam. Orang yang telah beriman, Allah akan jaga imannya. Ya. Maka orang-orang yang murtad adalah orang yang belum masuk ke dalam hati mereka iman, hanya Islam. Dalam bentuk amalan-amalan zahir, dan itu pun mereka warisi dari nenek moyang mereka. Ya, bukan pilihan mereka. Karena itulah dia mengganti agamanya. Adapun yang telah beriman dengan iman yang benar, mustahil Allah buat imannya hilang. Ya, Allah akan jaga, pelihara minan dhaya'i wal butlan, dari segala macam bentuk perkara yang membuat imannya hilang, dari syubhat. Ya. Wa yutammimuhu lahum, bahkan Allah akan sempurnakan iman ini bagi mereka. وَيُوَفِّقُهُمْ لِمَا يَزْدَادُ بِهِ إِيمَانُهُمْ وَيَتِمُّ بِإِقَانَهُمْ. Allah akan tambahkan iman mereka, sempurnakan keyakinan mereka. Naam. فَكَمَا إِبْتَدَأَهُمْ بِالْهِدَايَةِ لِلْإِيمَانِ فَسَيَحْفَدُهُ لَهُمْ وَيُتِمُّهُ عَلَيْهِمْ رَعْفَةً مِنْهُمْ بِهِمْ وَرَحْمَةً وَمَنًّا مِنْهُ عَلَيْهِمْ وَتَفَضُّلًا. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala yang memulai memberikan kepada mereka hidayah agar mereka beriman, maka dia pula yang akan menjaganya untuk mereka. Wa yutimmu 'alaihim, bahkan akan menyempurnakan iman mereka. Ra'fatan minhu bihim wa rahmah, sebagai tanda kasih sayangnya kepada mereka. Wa mannan minhu 'alaihim tafaddulan wa tafaddulan, sebagai bentuk karunia yang dia berikan kepada hamba-hambanya. Ya, karunia semata, bukan karena ada ya ambisi apapun. Tak ada hubungan antara Allah dan hamba dalam hal menarik keuntungan. Allah tak pernah menarik keuntungan daripada hamba-hambanya apapun juga. Tapi iman tersebut yang dia berikan kepada mereka karena tanda cinta dan kasihnya belaka. Kita ini Allah berikan hidayah iman Islam bukan karena kita hebat, ya, bukan karena kita ini mulia, tidak, karena kasih sayangnya semata. Dia jaga iman kita, tak ada apa-apa hubungan kepentingan Allah daripada kita, yang dia tarik daripada kita. Kenapa dia jaga iman kita? Karena kasih sayangnya belaka kepada kita. Bayangkan iman ini tak dia berikan kepada semua orang, bahkan yang terdekat dengan para nabi, anak-anak nabi, istri nabi, paman nabi, lewat. Dia berikan kepada kita. Siapa kita? tak ada apa-apanya. Mengapa diberikan kepada kita? Tak lain karena rahmatnya semata. Sebagian daripada orang masuk Islam, beriman, hanya dirinya sendiri, sementara keluarga-keluarganya belum masuk Islam. Keluarganya masih dalam agama kekufuran. Kenapa dia masuk Islam? Karena rahmat Allah kepadanya semata, karena kasih sayangnya semata. Andai kata dia benar-benar berislam dengan pengertian beriman, tak akan mungkin dia kembali murtad. Pasti dia akan benar-benar menikmati iman, menjalankan konsekuensi iman. Kalaupun ada sebagian orang-orang mu'alaf setelah masuk Islam tidak mengerjakan perintah-perintah Allah Jalla wa'ala, karena belum masuk ke dalam hati mereka apa? Iman. Masuk Islam, tapi tak sholat, tak zakat, tak puasa. Karena nampaknya orang Islam pun seperti itu. Kenapa? Karena dia hanya setaraf masuk Islam belaka, belum masuk iman ke dalam hatinya. Ya Allah jaga adalah orang-orang yang telah masuk ke dalam hatinya apa? Iman. Qalatil Arabu amanna. Berkata orang-orang Arab Badui kepada Nabi, ya Muhammad, kami telah beriman. Qul lam tu'minu. Katakan Muhammad, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Katakan kami baru berislam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dan belum masuk iman dalam hati kalian. Itu yang murtad, belum masuk ke dalam hatinya iman. Maka tak Allah jaga. Sebagaimana kaum munafik, mereka juga mengamalkan amalan Islam. Orang munafik salat, zakat, mereka haji. Tapi sia-sia karena belum masuk ke dalam hati mereka iman. Yang dijamin akan dijaga adalah orang yang telah masuk ke dalam hatinya apa? Iman. Sebagaimana para sahabat yang telah kuat iman dalam hati mereka, ikut perintah Allah, salat ke arah Masjid Al-Aqsa. Ketika disuruh ke Masjid Haram, seketika mereka ikut. Mereka pun wafat, sebagian mereka sebelum dipindahkan ke kiblat ini. Maka para sahabat bertanya tentang mereka, bagaimana mereka Rasulullah yang dahulu kala salat ke arah Masjid Al-Aqsa, bagaimana salat mereka? Maka Allah katakan, Allah tak menyia-nyiakan salat mereka, Allah akan jaga. Dan semua amalan-amalan iman atau buah daripada iman yang kita lakukan, semuanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah hilang. Naam. Wa qala Allah taala, wa minan nasi man yashri nafsahu batighaa mardhatillah wallahu raufum bil ibad. Wa haula'i humul muwaffaquna min ibadihi alladziina ba'u anfusahum wa arkhasuha wa badaluha talaban limardhatillah wa raja'an thawabi. فهم بدلوا الثمن للملي الوفي الرؤوف بالعباد الذي من رأفته ورحمته بهم أن وفقهم لذلك أوعدهم عليه عظيم الثواب وحسن المآب. Adapun ayat yang kedua yang disebutkan padanya namanya Ar-Ra'uf, ya, termuat dalam surah Al-Baqarah pula pada ayat yang 207, Allah berfirman, wa minan nas, dan diantara segelintir manusia, man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah, ada orang-orang yang menjual dirinya, mengorbankan segala yang dia miliki, jangankan hartanya, dirinya dia korbankan untuk mencari keridhaan Allah. Wallahu ra'ufun bil ibad, sungguh Allah begitu kasih sayangnya dengan rahmat yang tertinggi daripada makna rahmat kepada hamba-hambanya. Ayat ini turun memiliki sebab. Sebab ayat ini turun adalah salah seorang sahabat bernama Suhaib Ar-Rumi, salah seorang sahabat yang tinggal di kota Mekah, yang berasal dari Romawi, asalnya bangsa Arab, kemudian dijajah oleh Romawi, dibawa ke Romawi, kemudian oleh keluarganya dibawa ke Mekah, tinggallah di Mekah. Karena itulah dipanggil dengan nama Suhaib Ar-Rumi. Di Mekah dia sukses menjadi pedagang sejati yang kaya raya. Datanglah Nabi SAW membawa Islam, masuklah ke dalam hatinya Islam, cahaya iman. Datanglah perintah hijrah. Ketika Suhaib akan hijrah, maka datanglah Quraisy menghalanginya. Mereka mengatakan, Suhaib, engkau itu miskin, apa-apa ketika kemari, kau besar di sini, kau tak punya harta, kemudian kau menjadi hartawan, menjadi konglomerat di sini, mana harta-hartamu? Bagaimana kau mungkin tinggalkan Mekah sementara kau bawa harta-hartamu? Tunjukkan di mana penyimpanan hartamu. Kata Suhaib Ar-Rumi, kalian tahu aku adalah orang yang mahir memanah. Aku janji kepada kalian, akan kutunjukkan di mana tempat penyimpanan harta-hartaku. Tapi andai katakan ingkari, khianat, tak membiarkan aku hijrah, setiap anak-anak panah itu layak untuk masuk ke dalam tubuh-tubuh kalian. Maka saya tunjukkan mana penyimpan hartanya. Setelah itu dia pun pergi hijrah. Setibanya Suhaib Ar-Rumi di kota Madinah, Rasulullah tersenyum. Rasulullah mengatakan kepadanya, "Rabihal bai'u ya Suhaib." Sungguh beruntung apa yang telah kau jual ya Suhaib. Bertanya Suhaib, "Ya Rasulullah, apa yang kau jual?" Maka Rasulullah sebutkan ayat ini turun mengenai Suhaib yang telah menjual segalanya untuk mencari ridha Allah SWT. Dia korbankan hartanya untuk mencari ridha Allah SWT. Jiwanya untuk mencari ridha Allah SWT. Inilah sebab turun ayat ini. Adapun makna ayat ini, sesungguhnya di antara manusia ada yang telah menjual dirinya untuk mencari ridha Allah SWT. Allah adalah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang kepada hamba-hambanya. Kata pengarang kitab kita, haula humul muwaffaqun. Orang-orang seperti ini adalah orang yang Allah beri taufik atas mereka. Jadi para hamba-hambanya yang telah menjual diri mereka, wa arkhasuha. Bahkan mereka anggap tak berharga diri mereka di mata Allah SWT. Diri kita ini mahal, tapi kita anggap hina di sisi Allah SWT. Tak ada harganya. Siap kita korbankan untuk Allah. Wa badaluha talaban limardhatillah. Sehingga dia nekat untuk menyerahkan apa yang paling berharga dia miliki berupa jiwanya dalam rangka mencari ridha Allah SWT. Dalam rangka mengharapkan ganjarannya. Fahum badalu thamana lil maliyil wafi. Mereka telah menjual sesuatu yang paling bernilai kepada Allah Tuhan yang maha al maliyil wafi, yang penuh segala macam bentuk kebaikannya, yang sempurna segala macam balasan janji-janjinya, ar-ra'uf bil ibad, yang begitu cinta kasih secara makna rahmat tertinggi kepada hamba-hambanya. Di antara bentuk rahmatnya Allah Jalla wa'ala, Allah beri mereka taufik untuk dapat berkorban dalam rangka ceritanya. Tak semua orang Allah beri taufik untuk berkorban untuk Allah SWT. Tak semua orang Allah pilih untuk diberikan taufik sehingga mengorbankan apa yang dia miliki untuk Islam. Berupa hartanya, berupa dirinya, berupa anak-anaknya. Sebagian daripada sahabat ada yang telah menyiapkan putra-putranya untuk dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perang Uhud, ya. Seorang wanita telah menyiapkan anak-anaknya yang siap dikorbankan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perang Uhud. Subhanallah. Naam. ولا تسأل عما يحصل لهم من التكريم وما ينالونه من الفوز العظيم فقدومهم يوم القيامة على رب رؤوف رحيم. وعدهم عليه عظيم الثواب. Allah janjikan bagi mereka ganjaran yang besar. Wahusnul ma'ab, tempat kembali yang paling terbaik. ولا تسأل عما يحصل لهم من التكريم. Jangan tanyakan apa yang mereka dapatkan daripada kemuliaan Allah. وَمَا يَنَالُونَهُ مِنَ الْفَوْزِ الْعَظِيمِ. Apa yang Allah berikan bagi mereka berupa keberuntungan yang besar. فَقُدُومُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Nanti kelak di hari kiamat mereka akan datang. عَلَى رَبِّنْ رَؤُوفٍ رَحِيمٍ. Di hadapan Tuhan yang maha rahmat, yang maha penyayang kepada hamba-hambanya. Ini makna yang kedua. Naam. فَقَالَ تَعَالَى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت محضرة من محضرة محضرة محضرة. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا محضرة. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما غير تشديد محضرا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. Yang ketiga tentang nama Allah Ar-Ra'uf, disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 130 di mana Allah Jalla wa'ala berfirman, يوم تجد كل نفس. Ingatlah pada hari setiap jiwa mendapati ma amilat min khairin muhdara. Apapun yang dia pernah perbuat berupa kebaikan akan dihadirkan. Subhanallah. Antara makna raufun rahim, kasih sayang Allah kepada kita, apapun kebaikan yang kita buat meski kecil di hari kiamat akan Allah hadirkan perlihatkan, tunjukkan sekecil apapun. Ya, ada kotoran di masjid, ada kuku orang di masjid, tampak dia ambil, dia simpan di kantongnya, sampai selesai sholat dia bawa keluar, dia buang. Ini kecil nih, apa maknanya mengambil kuku, mengambil tisu, ada teh cicak supaya orang nyaman sholat, dia keluarkan. Walaupun teh cicak bukan najis, dia keluarkan supaya nyaman. Ya, ini kecil, hari kiamat Allah tak pernah sia-siakan, hilangkan. Allah akan hadirkan. Satu duri nampak, satu paku nampak di tengah jalan melintang, dia ambil, kemudian dia buang. Semuanya Allah hadirkan. Ada dahan atau cabang pohon yang menjulur ke tengah jalan, dia khawatir akan mengganggu manusia, kemudian dia singkirkan. Semua dihadirkan. Kadang kita lupa apa yang telah pernah kita perbuat dari kebaikan, tapi tak akan pernah Allah lupakan. Allah hadirkan di hari kiamat. Wa ma amilat min su'in, dan demikian pula apa yang diperbuat dari keburukan akan dihadirkan. Orang yang buang sembarangan, buang kotoran di masjid sembarangan, buang tisu sembarangan, motong kuku di masjid sembarangan, yang kecil apapun juga, kecuali akad, Allah akan hadirkan di hari kiamat pula. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Penyesalan datang di hari kiamat. Setiap hamba ingin kalaulah dia dijauhkan daripada segala macam bentuk dosa-dosa yang diperbuat di hari di ketika hidup di dunia dahulu. Ya, ingin sekiranya antara dia dan antara segala macam perbuatan-perbuatan dia yang mendatangkan baginya petaka di hari kiamat, dijauhkan, diselamatkan daripada dosa-dosa tersebut. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Maka ingatkan kalian wahai manusia dengan diri Allah, dengan hukumannya, ya, di hari kiamat, dengan janji-janjinya. Wallahu ra'ufum bil ibad, dan Allah Jalla wa'ala begitu kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Naam. Wa hadha yufidu anna Allah subhanahu ma'a shiddati 'iqabihi wa 'idami nakalihi fa innahu ra'ufun bil ibad. Wa min ra'fatihi bihim an khawwafa al ibada wa zajarahum 'anil ghayyi wal fasad liyaslamu min mawabbatiha wa liyanju min 'iqabiha. Fa huwa jalla wa 'ala ra'fatan minhu wa rahmatan sahhala li 'ibadihi turuq allati yanaluna biha al khairati wa rafi'at darajat. ورأفة منه ورحمة حذر عباده من الترك التي تفدي بهم إلى المكروهات. Ayat yang di atas, ya, di antara faedahnya menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meski dia syiddati iqabih, begitu dahsyat hukumannya di hari kiamat, wa idhamina kalih, pembalasannya begitu dahsyat di hari kiamat atas hamba-hamba yang menyimpang, yang menyeleweng, yang berbuat kezaliman, tapi dia tutup dengan kata-kata raufun bil ibad. Sesungguhnya Allah begitu kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Di antara bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka berita-berita yang membuat mereka takut, peringatan-peringatan yang membuat mereka takut untuk berbuat kejahatan, berbuat kerusakan. Ya, diancam Allah dengan ancaman-ancaman seperti ini. Ini sanksinya, ini sanksinya, ini nanti akan dapatkan. Dengan hal ini hamba menjadi takut. Liyaslamu min maghabbatiha, agar mereka selamat daripada kerugian atas dampak daripada amalan tersebut. Banyak ayat telah menjelaskan bagaimana ancaman-ancaman Allah kepada pelaku riba, kepada orang yang makan harta riba, orang yang makan harta anak yatim. Ini balasannya, inilah konsekuensinya. Membuat hamba menjadi kecut, takut daripada konsekuensi apa yang dia perbuat. Ya, agar mereka selamat daripada hukumannya, dia berikan, ya, berbagai macam berita atas sanksi-sanksi. Subhanallah. Tak langsung dia hukum, tapi dia berikan berita-berita. Inilah konsekuensi jika kau berbuat ini. Ini nanti akan kuberikan untukmu. Ini hukumannya. Ini dampaknya. Ini akibatnya. Itu merupakan tanda rahfatun binah, merupakan tanda kasih sayang Allah yang sempurna kepada kita. Ya, bagaimana kita dengan anak, kita katakan, nak jangan seperti ini, nanti kau seperti ini, jangan naik-naik tangga seperti ini, tidak hati-hati, engkau masih kecil, jangan main pisau, nanti kau jatuh, nanti kau luka. Karena cintanya orang tua kepada anak, diingatkan, tak dibiarkan, biar aja lah main pisau dia, Ya, akhirnya tangannya pun berdarah, terluka, akhirnya jatuh dari tangga dan semacamnya. Maka demikian juga Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lebih sempurna rahmatnya kepada kita. Karena Allah lebih mencintai kita daripada orang tua kita yang mencintai kita sendiri. Subhanallah. Fa huwa jalla wa ala ra'fatun minhu rahmah, sebagai bentuk kasih sayangnya dan rahmatnya kepada kita. Sahala li ibadihi turuq allati yanaluna biha alkhairat, Allah mudahkan bagi kita jalan-jalan yang dengan jalan tersebut kita memperoleh berbagai kebaikan. Dimudahkanlah jalan kepada ketaatan, diberikanlah jalan taufik, hidayah yang tak diberikan kepada semua manusia. Ya, dengan itu mereka memperoleh kebaikan, rafi'at darajat, memperoleh kedudukan yang tinggi, wa ra'fatan minhu rahmah, dan sebagai tanda kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Hadzar ibadahu minat turuqil lati tafdhi bihim ilal makruhat, Allah tunjukkan kepada manusia jalan-jalan yang mana kalau kalian tempuh jalan ini, maka kalian akan memperoleh apa-apa yang tidak kalian senangi, berupa adab, berupa siksa, berupa petaka, musibah di dunia maupun di akhirat. Inilah diantara makna nama Allah Ar-Ra'uf. Dia berikan mukaddimah dalam hidup di dunia ini. Ini mukaddimah loh. Ini aturan-aturan kehidupan. Jika kau buat ini sanksinya. Jangan kau buat ini, nanti seperti ini engkau. Sebagai tanda kasih sayangnya. Sebagaimana orang tua begitu sayang kepada anaknya. Kau masih kecil, tak usah kau naik motor ngebut-ngebut, tak usah, dan seterusnya. Naam. Faqala ta'ala, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal ansari alladhina ittaba'uuhu fi sa'atil usrah fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim innahu bihim ra'ufur rahim. Ada ayat yang ketiga Allah sebutkan namanya Ar-Ra'uf, yaitu ayat yang terdapat dalam surah Taubah 117. Allah berfirman, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin, sungguh Allah jalla wa'ala telah menerima taubat daripada nabi dan kaum muhajirin, wal ansar dan kaum ansar, alladzina ittaba'uuhu fi sa'atil usrah, yang mana mereka muhajirin ansar mengikuti nabi dalam waktu yang begitu sulit, maknanya dalam peperangan yang begitu sulit ekonomi, itu perang Tabuk. Ya, perang Tabuk, perang yang sangat sulit ketika itu ekonomi masyarakat, kemarau yang panjang. Ya, sementara musuh mereka Romawi ya telah menyiapkan pasukan yang jumlah mereka begitu besar. Terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Romawi menyesal mereka tak mampu menghabisi pada perang Mu'tah kaum muslimin yang jumlah mereka hanya 3,000, sementara Romawi menyiapkan 200,000 pasukan. Di bawah pimpin Khalid bin Walid, Khalid berhasil menyelamatkan tentara-tentara Islam dari kebinasaan, kehancuran. Bayangkan 3,000 melawan 200,000. Khalid mundur teratur ke belakang. Romawi mengira telah datang pasukan baru, karena Khalid mengganti strategi perang, mengganti pasukan. Ya, menyuruh di belakang agar mereka yang membuat seolah-olah debu naik karena datangnya pasukan. Romawi pun mundur, tak mengejar kaum muslimin. Dikira Romawi ini perangkap. Selamatlah Khalid. Akhirnya mereka menyesal. Mereka ingin membalaskan kekalahan mereka atau ketidaksuksesan mereka dalam menghabisi kaum muslimin. Mereka siapkan pasukan. Dan Nabi SAW untuk hari itu telah menyiapkan pasukan dari sahabat. Ya, dalam kondisi yang begitu sulitnya, panas begitu dahsyatnya, jalan begitu jauh dari Madinah ke Tabuk, ya jauh sekali, 800-an kilometer mengendarai unta, bukan sedikit, 800 kilometer lebih, 100 mil. Ya, jadi Allah telah menerima amalan mereka, telah menerima taubat mereka, kaum muhajirin ansar yang mengikuti Nabi dalam peperangan al-usrah, dalam peperangan sulit di perang Tabuk. Min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum, ketika hampir-hampir hati sebagian mereka ini tergelincir, tak mau ikut perang Tabuk. Karena sebagian jiwa melihat betapa sulitnya medan, kecutlah hati, ya, bimbanglah, ragulah mau mengikuti Nabi SAW, tapi Allah beri mereka petunjuk, kuatkan mereka, akhirnya mereka ikut dengan Nabi SAW. Thumma taba alaihim innahu bihim raufur rahim. Kemudian Allah menerima taubat mereka, apa yang mereka telah sesali, karena sebagian mereka ingin pulang, ingin surut, ingin tak berangkat. Allah subhanahu wa ta'ala beri mereka taufik untuk tetap berjalan. Ternyata setelah Nabi tiba di sana, Romawi tak berani datang. Bahkan Nabi SAW membuat banyak sekali perjanjian-perjanjian, ya, perdamaian dengan suku-suku yang mereka takluk kepada Nabi SAW, kepada Islam, lepas daripada kekuasaan Romawi. Ya, subhanallah. Innahu bihim ra'ufur rahim, dialah yang begitu rahmat kasih kepada hamba-hambanya. Naam. Wa fi hadha siyaki anna min ra'fatillahi bihim an manna 'alaihim bitaubati wa waffaqahum laha wa qabilaha minhum wa sabbatahum 'alaiha, wa laula annahu ra'afa bihim wa rahimahum lama hasala lahum syai'un min dhalik. Ayat ini menunjukkan kepada kita rahmat Allah kepada mereka, di mana Allah memberikan kepada mereka nikmat agar mereka bertaubat, menyesali kesalahan mereka. Ya Allah, beri mereka taufik untuk taubat. Ya, kita ini berbuat dosa, dan kita taubat dengan taufik Allah semata. Sekiranya bukan taufiknya, tak mau kita kembali bertaubat, menyesal, merintih, menangis. Kita akan dalam gelimang dosa-dosa berketerusan, tapi Allah beri kita taubat berupa hidayah agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang lama tak nampak, kemana, hilang dari kajian. Kenapa? Banyak kali sudah hubud dunia yang membuat terhalang daripada kajian. Lambat laun dia merintih, merindu kembali kepada kajian, datang kembali, hadir kembali, nongol kembali, itu berkat taufik daripada Allah Jalla wa'ala. Kadang malas ngaji, malas tak datang sehari, dua hari, tiga hari, sebulan, dua bulan. Allah masih cinta kepadanya, Allah beri taufik. Kau jalan kembali, kau harus kembali kepadaku. Mau lari kemana engkau? Fafirru ilallah, kembalilah kepadaku, kembalilah kepada Allah, berlari menuju Allah SWT. Dibimbing kembali, balik kembali, datang lagi, nongol lagi. Ini taufik daripada Allah SWT semata. Ya, maka kata beliau, ya, ini adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala atas mereka, kasih sayangnya. Allah beri mereka taufik untuk taubat kembali kepada Allah. Dan Allah menerima taubat mereka, dan Allah buat mereka lebih kokoh daripada sebelumnya di atas taubat tersebut, di atas hijrah tersebut. Kalau Allah bukan karena kasih sayangnya, kalau Allah bukan karena rahmatnya, tak akan mungkin hal itu terjadi bagi mereka. Lepaslah mereka. Tapi setelah lepas, kembali. Lepas, kembali. Subhanallah. Kita adalah orang berlumuran dosa, orang selalu berbuat salah. Walaupun kita ngaji, tetap tergelincir salah, menyesal, merintih, kembali lagi. Itu rahmat Allah semata dari penamanya Ar-Ra'uf. Kalaulah tidak, keluarlah kita dari kebaikan, hilanglah, tak akan kembali lagi. Nah, subhanallah. Wa qala ta'ala, خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. Pada tempat yang keempat Allah Subhanahu telah menyebutkan namanya Ra'ufur Rahim. Allah Jalla wa Ala berfirman, khalaqal insana min nutfatin. Allah telah menciptakan manusia dari sperma, nutfah yang menempel di rahim. Itulah asal kejadian kita, anak-anak Adam, kecuali Adam alaihissalam Allah ciptakan dari tanah. Fa idza huwa khasimun mubin, ketika hamba ini telah besar, dewasa, perkasa, sombong, menjadi musuh yang paling nyata bagi Allah dan Rasulnya. Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal an'ama khalaqaha lakum, tidak hanya kalian Allah ciptakan, tapi Allah ciptakan segala pendukung kalian untuk dapat menjadi hamba Allah yang mengabdikan diri kepada Allah. Allah ciptakan semua sarana dan prasarana, fasilitas untuk kalian. Wal an'am, maka diciptakanlah binatang-binatang ternak, khalaqaha lakum, diciptakan Allah untuk kalian. Lembu-lembu itu, kambing-kambing, kerbau-kerbau, itu Allah ciptakan untuk kita. Binatang ternak, lakum, untuk kita Allah ciptakan. Subhanallah. Besarnya kerbau, beratnya kerbau, mau setengah ton, 700 kilo, ada yang sampai 1 ton, 1,2 ton. Sapi-sapi itu. Andai kata beradu dengan kita, hancur kita. Ya, andai kata dia menubruk kita, selesai. Sekali sepak, mati. Tapi Allah tundukkan untuk kita. Subhanallah. Agar kita kuasai dia. Lihatlah bagaimana penyembelian kurban tiap kali datang hari raya Idul Kurban. Bagaimana sapi sebesar tumbang oleh manusia. Untuk manusia diperuntukkan Allah Subhanahu wa taala. Unta yang begitu tinggi, dua kali tinggi manusia, tapi tunduk kepada manusia, semuanya untuk kalian diciptakan. Fiha dif'un, pada binatang-binatang ternak tersebut terdapat penghangat untuk kalian berupa baju-baju yang kalian buat dari bahan-bahan mereka, dari kulit-kulit mereka. Dari kulit mereka kalian buat tenda-tenda, kemah-kemah. Dari kulit mereka kalian buat wadah-wadah, menyimpan air kalian, menyimpan makanan kalian, menghangatkan kalian. Dif'un lakum, dif'un wa manafi', dari kulit-kulit tersebut Allah ciptakan untuk berbagai macam manfaat-manfaat lainnya. Subhanallah. Kulit tersebut dipotong-potong, dijemur, jadilah dia kerupuk kulit. Subhanallah. Untuk kita diciptakan Allah Jalla fi'ula. Sepatu dari kulit, baju dari kulit, jaket dari kulit. Subhanallah. Diciptakan semua untuk kalian. Wa manafi', dan berbagai macam manfaat lainnya. Wa minha ta'kulun. Bukan sekedar diciptakan Allah Subhanahu wa taala hewan tersebut untuk menjadi penghangat kita, dibuat dari tenda, baju dan lain-lainnya, bahkan dari hewan tersebut kalian makan. Subhanallah. Sate kambing, ya, tongseng kambing, ya, sup buntut, dan segala sesuatu untuk kita Allah ciptakan. Subhanahu wa taala. Dan Allah siapkan semua perangkat, disiapkannya tumbuh-tumbuhan sebagai konsumsi bagi hewan tersebut, diciptakannya rumputan dan lain-lainnya yang menjadi gulma bagi tanaman, menjadi perusak bagi tanaman, tapi menjadi makanan bagi ternak-ternak. Diambil manusia agar menyehatkan tanaman, diberikan manusia kepada hewan ternak. Subhanallah. Tak ada yang sia-sia. Nanti ketika hewan ternak makan semua yang dimakan ini, keluarlah kotoran. Kotorannya pun tak sia-sia. Dikumpulkan manusia jadi pupuk, dikembalikan kepada tanam-tanaman. Suburlah tanaman. Muncul lagi gulma-gulma, diambil lagi. Subhanallah. Rahmat Allah kepada kita. Semua dipersiapkan Allah Subhanahu wa taala. Walakum fiha jamal, pada binatang-binatang ternak tersebut terdapat padanya keindahan. Hina tasrahun, ketika kalian mengembalakannya di pagi hari. Wahina tamrahun, wahina turihun, wahina tasrahun. Ya. Kalian membawa ternak-ternak tersebut padanya keindahan. Tatkala pagi hari kalian gembalakan, berangkat dia pergi, sore hari kalian bawa dia pulang. Indah. Orang di kampung-kampung sana indah, orang menggiring ternak mereka, menggiring sapi-sapi mereka, menggiring kambing-kambing mereka, digembalakan pagi hari. Lihatlah bagaimana indahnya anak-anak gembala di atas sapinya pakai topi yang besar, apa namanya topi itu? Hah? Apa? Cuping. Topi besar, kadang-kadang dia pakai seruling. Jadi lukisan indah. Ini keindahan. Walaupun serulingnya tidak kita rekomendasikan. Keindahan ketika dibawa pergi pagi hari, pulang sore hari. Jamalun, kata Allah Subhanahu wa taala, lakum fiha jamal. Bagi kalian dalam ternak tersebut keindahan. Hina turihun wa hina tasrahun, tatkala akan gembalakan di pagi hari, akan bawa pulang di sore hari. Wa tahmilu athqalakum, bahkan sebagian daripada binatang tersebut membawa beban-beban kalian yang berat. Dibuatlah gerobak-gerobak, diikatkan ya pada kerbau-kerbau, digiringlah berton-ton, dibawa oleh kerbau ini setengah ton, satu ton. Kalau kita mengangkatnya habis, Diciptakanlah unta-unta, di atasnya dibawa, dipikul beban-beban yang berat, beratus kilo. Kalaulah kita bawa sendiri, bengek. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tahmilu athqalakum." Allah buat binatang-binatang ternak ini membawa beban kalian. Subhanallah. Kulitnya diambil, tenaganya dipakai, semuanya Allah berikan manfaat bagi manusia. Dagingnya dimakan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian nikmat di mana Allah bawa beban-beban kalian di atas binatang-binatang ternak kalian. Ila baladin lam takunu balighi illa bi syaqqil anfus. Kalian tak akan sampai pada tujuan kalian kecuali dengan berat kalau kalian bawa sendiri. Tapi Allah ringankan kalian. Allah kasihan kepada kita, kita ini tak kuat. Tak mampu kita angkat ratusan kilo berjam-jam. Maka Allah berikan kepada kita nikmat berupa binatang-binatang ternak yang membawa barang-barang kita. Subhanallah. Pakai, dipakai tenaganya, dipakai kulitnya, dinikmati dagingnya, diambil kotorannya, semuanya bermanfaat. Tanduknya pun dipakai untuk gagang pedang, gagang parang, apanya tak dipakai, semua gigi-giginya dipakai. Ya, tak pandai lagi bersyukur, masih menyembah tuhan-tuhan batu, tuhan-tuhan kayu. Menyembah api lagi, menyembah dewa-dewa. Subhanallah. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya, "Inna rabbakum laraufur rahim." Sungguh Tuhan kalian dialah Tuhan yang Maha Pengasih, penyayang kepada kalian. Subhanallah. Ya, nanti kita bahas lagi lah ini. Dengan membahas nama Allah seperti ini, membahas betapa besar nikmat Allah kepada kita, ya, akan membuat kita lebih pandai bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, membuat nikmat kita beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala, membuat kita nikmat berzikir kepadanya. Inilah faedah daripada mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, agar tak kering hati kita, agar tak kufur kita dengan nikmat-nikmat-Nya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.